sehari hangatnya masih terbawa untuk melangkah hari ini. Hapuskan kau mencari, waktu akan selalu mengobati, sembuhkan semua yang terhenti dalam hidupmu. Tak perlu kau sesali.